Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini Bu ya, larangan selama memakai baju ihram kan diantaranya tuh memakan hewan buruan ya, memotong kuku, memakai wangi-wangian, hubungan suami istri. Nah, yang saya takutkan ini masalah rambut rontok tuh. Sedangkan saya kan rontok banget. Gimana solusinya? Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rambut yang rontok, jika engkau tidak memerontokkannya, Allah tidak akan menghukum. Kalau engkau sengaja merontokkan tiga, nanti hukumannya ada nyembelih kambing. Jadi kalau Anda merontokkan tiga, ada pilihannya. Ada membayar, berpuasa, nyembelih kambing. Jadi Anda kalau rontok, tidak disengaja. Tapi dengan catatan, jika Anda tahu bahwasanya rambutmu bakal rontok, jangan sisiran. Kalau tahu bakal rontok. Memang dilatih tawaduk sebentar aja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa saat saja. Umrah berapa menit saja. Ini rambut rontok. Tapi tidak membatalkan kalau ternyata kita mencabut dengan sengaja. Hanya itu dosa dan nanti harus membayar itu tadi. Jadi kalau rontok atau tidak rontok, tapi apa? Di kepalanya ada sesuatu luka yang harus dicabut itu rambut, maka itu tidak dosa. Ya, misalnya ada sesuatu. Kalau rontok tanpa disengaja sudah enggak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah pusing. Allah tidak akan merontokkan Allah kok. Kecuali ada usaha kita untuk menjadikan itu rontok, kita cabut, kita garuk, sudah tahu bakal garuk, dapat hitung itu nanti baik. Baik, ini saja insyaallah karena waktu